Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya, silakan ya, baca duduk. Qala an-nazimu alaihi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa وآله المستكملين الشرف وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالسك واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والو مسند للاسم تمييز حصل بتفعت وآتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامس واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون ما حفيه هو اسم نحو الصواح يهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيعرعن من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذكاس وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنصب جعل إرابا لاسم وفعل نهلا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بالضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نامر وارفع بواو وانصبن بالآله وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب حم كذاك وهنو أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الآخر أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشات ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخوى بكذا اعتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كتا كذا كثنان واثنتان كابنان وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجو وانصب سالم جمع امير ومذنب وشبيذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون أولو وعلمنا عليون وأرادنا شد وسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به تحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما تني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وآلف قد جمع يكسر في الجر وما بتا وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأدرعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف أو ما لم يضف أو يك بعد الرادف واجعل للنحو يفعلن نونا رفعا وتجعين تسألونا وحذوها للجزم والنصب سمة كلم تكون لترم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما فالأول عرب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونصبه ظاهر ورفعه يروى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أرف فالألفنوي فيه غير جزمي وأبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثاهن تقضي حكما لازما نقيرة قابل المؤثرة أو واكع موكع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهو ذي وهن وابن والغلام والذي فما لي ذي غيبات أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساله ما ملك لرفع والنصب وجر النصال كعرف بنا وكل مضمر له البنا يجي ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب لرفع والنصب وجر النصال كعرف بنا فإننا نلنا المنح وآلف والواو والنون لما غب وغيره فقاما واعلما ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل وافق نوذ بذ إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وقدم الأخص وصل أو يصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته خلف تما كذاك خلتانيه واتصالا أخدار غير اختار انفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدما من فيش وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد رتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل أن النفس مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد نزم وليتني فاشا وليتنا درا ومع لعل كسوكم مخيرا في الباكيات واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني قل وفي قدني وقدني الحتف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا حالمه كجعفر وخرنقا وقارن وعدن ولحكي وشدق من وهيلة وواشق اسما أتى وكنية ولقب وأخيرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فآذف حتما وإلا أتبع إلا ذي ردف ومنه منقول كفرد وعزد وذو ارتجال كسعد وأودد وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم عربا ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عريات للعقرب وهكذا تعالى لثعلب ومثله برة للمبرة كذا ومثله برة للمبرة كذا فجر عالم للفجرة بدال مفرد مذكر أشر إلى بدال مفرد مذكر أشر بذي وذهت تعالى الأنثى اقتصر وذاني تاني بدال المفرد مذكر أشر بذي وذهت تعالى الأنثى اقتصر وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تتي وبي أولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد انتقاء بالكاف حرفا دون لام أو ما واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دال المكان وبه الفصيلة في البعد أو بالثمة فأوهن أو بهنا ذيك انطقا أو هن أو بهنا ذيك انطقا أو هن موصول الأسماء إلا ذل ثلات واليائذ إذا ما تن وليا إذا ما تنيا لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شديدا أيضا وتعويذ بذاك قصيدا الذي جمع الذين الأولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفع النطق بالتي ولا التي قد جمع فلائك الذين نظر وقعا ومن وما وآت سوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهير وهكذا ذو عند طيء شهير وكالذي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ما بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام Waman wama wa al tusawi madukir Arif ya Hasan. Waman wama wa al tusawi madukir mana ya pak? Nanti. Apa maksudnya? Waman wama wa al tusawi madukir. Man ma dan al tusawi madukir dar asma al mausula. Ya. Dari sini semua mausula al madzurah yang telah sebutkan. Yang mufradnya, mufrad musannaknya, jamaknya, muannatnya, muannat musannaknya dan muannat jamaknya. Musyarak di sini man, ma'al untuk semuanya bisa digunakan. Ya, masih antum. Wa aktsaru fi isti'mali man lima. Li'aqil aw ghairi 'aqil man fi al ya. Istamalu li'aqil. Ya, aktsaru mustamalu man li العاقل وقد يستعمل لغير عاقل في ثلاثة مواضع منها حسو إذا اختلط العاقل مع غير العاقل مثاله كم هي بقى الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على ضرعه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أرضه betul enggak contohnya itu yang ikhtalata Lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau ini apa maksudnya? Ini juga bisa sih. Ya, bisa juga. Coba yang lebih rinci tadi. Ketika berkumpul di situ al-aqil bersama wal aqil kemudian tafsir dengan apa? Man, dirinci dengan man ya. Lanjut. Tempat berikutnya. Ayyuna dzalikal aqil. Ya, ketika yang ghairu aqil ini diposisikan seperti posisi yang aqil apa contohnya coba punya air. Asan, saya nya mana sini? Asir bal kopo. Terus mana? Itunya. Mannya mana? Man ya hal man yair. Man kembali ke mana? Al kopo. Ya. Tempat yang ketiga. Tadi ayat tadi sudah tadi. Ayat tadi na al-ghairul aqil wal-aqil fi umumin wa fusila bi min asyarah. Ah ini, itu pasnya. Kalau tadi contohnya walillahi ma walillahi syirman fis samawati wal ardh ya. An yahtalit man ya'qil bi ma la ya'qil. Itu yang ketiga. Contohnya walillahi yasyirman fis samawati wal ardh. Ya, kemudian belum disebutkan an yaqfarin ghairu al-aqil ma man ya'qil. Contohnya apa? Aminhum yamshi ala batni setelah sebelumnya dikumpulkan dalam apa ucapan wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma san kemudian ganti ma Yustamal kasiran li aqil aw ghairi aqil ma li ghairi aqil illa fi salasati mawadhi minha awal ayat tentang aqil ma ghairi aqil. Ya, contohnya apa? Sama ya. Ya. Terus yang kedua? Ayakuna amru mubhama. Halu pakali. Ya, apa contohnya? Amru mub. Qaulika wa qad ra'aitu shabahan min ba'd. Ya, baca atau Hah? Baca. Hafal enggak? Ketika mubham. Ya, sesuatu itu mubham. Seperti kalau kamu lihat sosok dari jauh, dikatakan apa? Undur ma zaharali. Undur ma zaharali. Yang ketiga? Iya, ketiga dimaukan dengannya sifat bagi yang berakal. Contohnya apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ya, ganti. Ya, oke. Wa hakadha dhu 'inda tayyin syuhir wa hakadha dhu 'inda tayyin syuhir di Arab Tuhai. Hakadha hakadha lil lid dan dikadha ka gini dulu kadha al-jar wal-majrur kaf harful jar dha ismi syara mabni ala sima hal jarin iya ini al-jar wal-majrur pada mahalnya apa? Ya? Sima hal-jar sima hal-jar pada mahalnya apa? Nasob sebagai apa? Hal dari? Hal, sebagai hal dari apa? Bambir yang ada pada syuhir, aslinya bagaimana kalamnya ini? Zu inda tayyin syuhir hakadha gitu. Ya, zu mubtada. Zu mubtada. Usulul lafzu. Ya marfu dengan harakat muqaddarah terus. Muqaddar. Untuk ulama mesti akan ada yang bawa itu. Ya. Syuhir. Ya. Terus. Ujungnya. Ilmu yang agung pakai itu mengenai khabar. Khabar, itu asal. Apa maknanya wa kadza dzu 'inda tayyin syuhir? Demikianlah dzu mahir bahasa orang tahu. Maksudnya demikian gimana? Maksud demikianlah gimana? Dzu digunakan sebagai apa? Isim mausul yang musyarak sebagaimana man, ma dan al. Iya. Wa jani dzu qoma jani dzu qomat dzu qoma mabni dia di atas apa sukun ya. Dan di sana ada ya i'rabnya seperti apa dzu bermakna sahib seperti dzu bermakna sahib dan juga ada yang memusannakannya ya ada yang memusannakannya wa kallati aydan ladaihim dzatu ya nanti kan. Ya kayak melepat aja. Wa kallati aban ladaihim dzatu dirab. Allati jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin. Khabarun muqaddam. Ya, san. Aiban. Mahdhuf mutlaq. Ya, mansub. Ladaihim dharf. Ya. Dan dia lada mabni 'ala sukun. Ya. Wa dhamiru mudafun ilaihi. Ya. Dzatu dzatu مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر مر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أما أنه كالتي أيضا لديهم ذات ذات هم في سي مريكا seperti Allah demikian ذات في سي مريكا seperti في سي مريكا مريكا siapa طي ya di sisi طي ذات juga datang sebagai apa si mausul yang mana posisinya kedudukannya seperti apa? Al allati. Ya, mabni di atas dhammah. Ya. Jani idza tuqamat. Dimutsanakan enggak? Hah? Dimutsanakan enggak? Ya, ada yang memusnahkannya. Ada yang tetap khusus zat untuk bermakna allati. Ada yang memusnahkannya kepada apa? Zawata. Kemudian jamaknya zawatu. Zu juga demikian. Ada yang memusnahkannya zawa, zawu. Ketiga yang marfu. Majrur zi, zawai, zawi. Ila akhirih. Wa mawdhi allati ata zawatu. Lanjut. Wa mawdhi allati ata zawatu. Ya Rab. Mawdhi. Ya. Masukun walama kumasiyata satu dolaratul akhirih. Ya. Allati kursi darab dulu. Udah pendek. Ya. Ata firul mawdhiya mawdhiyun. Al-Fatih Muqadarum mana idul at-ta'adu. Terus? Al-Jawatu Maka'ilun Mufu'un Wala Madarofi Idul Matudun Dutun Al-Fatih. Ya, apa maknanya? Wa mudhi allati atadawatu Al-Fatih ditetapkan Al-Fatih bertempat. Asli, asal ucapannya gimana? Atadawati mawdhi allati. Itu asalnya, berarti apa terjemahnya? Ata zawati mawdi alati. Zawatu menempati alati. Iya. Zawatu juga digunakan di sisi mereka seperti penggunaan alati. Iya, alati. Wa min hamid lumaza ya nanti. Pada singkat ya. Wa mithlu madza ba'da mastifami. Coba di Arab. Wa mithlu marfu'un. Khabar marfu'un wa 'ala madarah. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Marfu'un 'ala madarah ini adalah ala akhirih. Adamma dhahirun 'ala akhirih. Wa huwa wa huwa mudhaf. Wa ma mudhaf ilayh. Ya. Ada di mahall rafi'in mubtada. Za itu sebagai apa? Mubtada. Akhar marfu wa alamat rafi'i dhamma muqaddara. Di atas muqaddara. Yang hikaya ala hikaya itu muqaddara yang rajih. Kalau dikatakan mahali berarti mabni. Ya. Terus ba'da? Ba'da dharaf. Dharaf. Dharaf apa? Dharaf zaman. Zaman nanti alamat. Iya. Bahwa Bahwa ya. Bahwa mudhaf juga maknanya istifham mudhafun ilai. Auman. Auman ya. Man ataupun alama. Terus juga ismu, ismu syarat atau zarf fihi makna syarat ya idza mabni ala asukun fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf ya lam ya dengan mudhaf ilaih lam harfu nanti jumlahnya bukan mudhaf ilaihnya lam jumlahnya itu mudhaf ilaihnya idza bukan lamnya lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin tulgha mabnilin majhul alha yulghi yulgha ya terus wa fa'iluhu wa naibu fa'ilihi fihi takdiruhu huwa bahiya tulgha kembali ke ya'udila za fil kalami majrur mutalik bi tulgha apa maknanya wa mithlu madza ba'da mustifami aw man idza lam tulgha fil kalami ha sama ada juga istilah ma al istifamiya atau ma istifam jika tidak jika za tidak di tidak za tidak di tulgha tidak maksud dari tidak di tulgha apa jadi jadikan iya, jadikan sebagai isim istifham. Iya. Hasan. Ya, kemudian nanti Bagaimana i'rabnya? Man dha indak? Ya, man dha indak? Atau ma dha indak ya? Man dha indak? Seandainya antum jadikan di sini dha isim mausul, i'rabnya bagaimana? Man dha indak? Ya? Man? Man? Apa isim apa? Man? Man dha indak isim? Istifham. Mabni ala sukun fi mahalli. Gimana i'rabnya? Man? Sudah belum kemarin? I'rab, sudah. Man? Ismu istifham? Mabni ala sukun fi mahali rafan. Fi mahali rafinya apa? Mub? Mubtada, za? Za? Si mausul mabni ala sukun fi mahali rafin khobar. Ya, si mausul. Indak? Taraf mabni mansub alamat nasbi al-fathah wa huwa mudhaf kaf mudhafun ilayh. Taraf berkaitan dengan apa? Muta'alliq bi fi'lin mahdhuf, ya takdirnya apa? Istaqarra. Istaqarra jumlah silah mausul, tidak ada mahal dalam i'rab. Khusus pada pembahasan taraf dan jar majrur yang datang sebagai silah, itu harus ditakdirkan fi'il. Enggak boleh isim, karena jumlah. Yang namanya silah harus jumlah. Kalau isim nanti bukan jumlah. Ya. Nah, seandainya dijadikan di sini manza sebagai satu kesatuan isim-isifam, bukan zanya isim mausul, dijadikan di sini manza sebagai isim isifam ataupun zanya zaidah. I'rabnya bagaimana? Manza indak? Hah? Bisa? Manza isim istifham. Iya. Kemudian mabni al fathah, atau kalau antum jadikan zanya zaidah, mannya saja, man isim istifham mabni ala sukun wa harfin mubtada, zanya zaidah li taukid. Indak? Ya, dzaraf. Pada mahalnya dzaraf muta'alliq bi mahdhus sebagai apa? Khabar. Iya. Demikian pula madzanya. Iya. Ini bisa diketahui perbedaan antara man dan ma, ataupun antara za yang merupakan isim mausul dengan za yang merupakan za yang mulghah. Itu bisa tampak pada badalnya. Seperti man dha dharabta. Man dha dharabta. Ketika engkau maksudkan bahwasanya di sini za-nya adalah isim mausul, bagaimana jawabannya? Azaidun atau Amrun atau Azaidan atau Amran. Rafa atau nasab? Ketika antum niatkan isim mausul di sini. Hah? Azaidun atau Amrun atau Azaidan atau Amran. Nasab atau rafa? Ketika zanya dijadikan isim mausul. Hah? Rafa. Sebagai badal dari alazi, alazi kan rofa, iya kan? Rofa. Ketika antum niatkan zaknya itu apa? Si mausul manza borobta, berarti sama maknanya. Manilazi borobta. Aidnya mana ya? Ha, mahbub. Manilazi borobta. Maka badalnya, karena alazinya di situ sebagai khobar marfu, maka badalnya ikut marfu. Maka dikatakan azaidun am amrun, misalkan. Ah, sedangkan kalau antum niatkan di sini taknya zaidah atau manza sebagai satu kesatuan isim istifham manza dorobta, maka azaidan atau amron. Kenapa? Dinasubkan sebagai badal dari manza. Manzanya kan maful muqaddam, maful bi muqaddam. Ya, manza dorobta maful bi muqaddam itu. Sehingga dinasubkan badalnya. Niatnya mana itu? Ya. Juga bisa diketahui dari jawabannya. Apakah dimaukan di situ badal atau apa? Apakah dimaukan di situ za adalah za yang merupakan isim mausul atau yang mulghah? Lihat pada contoh ayat yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, madza di sini. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afwa. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dengan rafa itu dari Abi Amr ataupun qiraah qiraahnya Abi Amr dibaca al-afwa, qulil afwa. Nasab berarti apa? Mazaknya di sini bagaimana? Sebagai isim istifham, satu kesatuan isim istifham atau zaknya di sini isim mausul? Sebagai isim apa? Ya, mulgho di sini zaknya berarti kan? Ini isim istifhamnya jadi satu, maza. Madin fiqul. Sebagai apa i'rabnya madin fiqul? Maful di muqaddam. Maka di sini jawabannya qulil afwa. Di sana ada qiraah yang lain qulil afwu. Bomba. Kenapa? Karena zanya dijadikan dengan sebagai apa? Simusul. Dia badal dari apa? Za. Ya. Za. Kemudian zanya di sini kan bermakna allazi kalau dia dijadikan simusul. Mal ladzi yunfiquna. Di situ aidnya yunfiqunahu. Hak kembali kepada za. Bisa dipahami enggak? Ya, enggak jauh mananya. Enggak jauh mananya. Bisa diketahui dari apa? Jawabannya atau dari badalnya? Iya, dia jawabannya. Itu manza dengan ma maza. Kemudian yang kemarin belum kita sempat baca juga catatan kaki nomor 3 itu ketika dijelaskan di situ tentang zatu. Kata yang lebih fasih pada zatu adalah mabni di atas dhammah baik ketika rafa, nasab atau jar. Zatu dengan mana? Allati. Itu yang lebih fasih mabni di atas dhammah ketika rafa, nasab dan jar. Ataupun azatu bermakna allati. Seperti hanya zawatu. Ada juga di antara mereka yang mengarabnya seperti jamak muannats salim. Di antara contoh di sini sebutkan contoh dari zatu. Wal karamah di tempat yang lain rafa wal karamatu zatu akramakumullahu bah. Ya, di tempat yang lain seperti itu. Wal karamatu zatu akramakumullahu bah. Karamah zatu allati akramakumullah yang Allah muliakan kalian bah. Bah di sini adalah biha aslinya disingkat menjadi bah. Tadinya biha menjadi bah. Dibuang di sini alifnya kemudian harokat haknya dipindahkan ke ba jadi bah. Wal karamatu zatu akramakumullahu bah. Al-karamah adalah yang Allah muliakan kalian dengannya. Bah. Yang zawatunya di sini disebutkan jama'tuha min ainuqin mawariqi zawatu yanhabna bighairi sa'iqi. Kami kumpulkan min ainuq. Ainuq itu betina dari unta, unta-unta betina. Amawarik yang cepat larinya, zawatu yang mana unta-unta itu zawatu. Di sini mabni dan soma. Ya. Min ainukin mawarik sifat dari ainuk zawatu yang memiliki yanhabna. Zawatu bukan yang memiliki ya, fan mana allati yang mana unta-unta itu yanhabna. Yanhabna yakumna bermana berdiri di ghairi sa'iq tanpa petis. Kemudian di sini disebutkan misluma. Misluma itu bisa dengan dua sisi. Bisa dibaca mislama, bisa dibaca misluma. Kata Al-Hudhari disebutkan imam marfu' bisa jadi dia marfu' lafadznya mislu au mabni atau dia mabni di atas fathah misla. Tadi pada mahalnya rafa' fi khabar. Kenapa li'anna li'dhafah? Li'anna li'dhafah ilal mabni tujawiz al-bina. Karena idhafah kepada isim yang mabni itu membolehkan isim yang mu'rab menjadi mabni. Sehingga boleh kata misla. Kenapa? Mabni di atas fathah. Kenapa? Karena dia diberfahkan kepada yang mabni. Seperti dalam ayat misla ma'annakum tantikun. Sebagian mengatakan mabni. Misla ma. Karena misla diberfahkan kepada ma yang mabni. Kemudian di sini mastifami. Mastifami. Ini berfa dengan makna lam al-ikhtisos. Ma khusus istifham gitu. Idhafatu dal ilal madlul. Idhafahnya dal kepada madlul yang menunjukkan kepada yang ditunjukkan kepadanya. Itu maknanya ikhtisos bukan untuk penjelasan, bukan bayaniyah. Ya, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nomor cat halaman surat alam berapa? 51. Oh, nomor 1 halaman 152. Nomor 1 kan? Qala al-Asmuni ini. Qad ma dha syarhu hadzal bait itu. Mana? Seratus lima puluh satu, seratus nomor satu ya. Oh itu kemarin sudah tercatat di sini kok, belum paham. Itu sudah dijelaskan itu. Iya, kata Lashmuni, beliau merujikan apa Lashmuni di sini? Merujikan bahwa alif lam yang masuk pada sifat alif lam apa? Isim, merupakan isim. Dalilnya yang pertama al-awwal 'audud dhamir 'alaiha, kembali dhamir kepadanya, seperti al-qa'im, jani al-qa'im, ada dhamir huwa, kembali ke mana al. Kemudian istihsan khulu'i sifah ma'aha 'anil mawsuf, bagusnya sifat, bolehnya yang boleh atau bagus sifat kosong, sifat yang bersama al ini kosong dari mawsuf. Ini ja'ani al-qa'im, ini kan sifat aslinya. Aslinya ar-rajul al-qa'im, dibuang tetap bagus. Iya. Yeah. Itu menunjukkan bahwasanya al ini isim. Kemudian yang ketiga, beramalnya isim fa'il bersamanya. Ini bersama al itu. Bersama wasat yang beral. Yang keempat, dukhuluha 'alal fi'il. Dia al ini bisa masuk pada fi'il. Al ini bisa masuk pada fi'il. Itu menunjukkan bahwasanya dia isim. Ya, huruf kan enggak bisa masuk pada fi'il. Ma anta bil hakam al turba hukumatuhu wal al asil wal dirai wal jadali, nanti kita masuk juga itu. Yang lain ya, Dak? Rafa khabar. Sama lah, khabar juga sama. Cuma masalah i'rabnya aja. Jadi didofahkan isim yang mu'rab kepada mabni, bisa menyebut dia mabni. Boleh kalau dijadikan mabni. Kata al-Hudhuri. Ya, ada yang lain? Tadi yang man itu, kemudian man alladhi ja'a amran an-nabiy. Oh, itu belum paham. Ya, jadi bisa diketahui yang dimaksud di situ dari za adalah za yang mulghah atau za yang apa, isim mausul, itu diketahui dari badalnya. Seperti man dzallazi, man dzallazi jaa, misalnya man dzallazi dzarabta gitu aja ya. Man dzal, bukan man dzallazi, ada za aladin sih, man dza, ya man dza dzarabta misalnya, man dza dzarabta. Kalau dinasobkan misalkan zaidan am amron misalkan, siapa ya zaidan atau amron, siapa yang kau pukul zaid atau amron di sini, kalau nasab sebagai badal dari apa, maka za-nya itu za apa di situ, berarti za yang mulghah, mulghah ya, ini sebagai satu-satu isim sifat manza, atau antum katakan za-nya apa, zaidah. Kenapa dia masuk? Karena dia sebagai badal dari man, man-nya itu maful muqaddam dari dzarabta. Man dha dorobta, i'rabnya man isim istifham mabni ala sukun fi mahali nasbnya ful bi muqaddam. Dha-nya zaidah li taukid, kemudian apa? Dorobta fi'il fa'il. Ya, zaidan aw amran, zaidan badal dari man yang mansub. Nah, seandainya antum jadikan dha-nya di sini si mausul, maka dikatakan ya man dha dorobta zaidun aw amrun dirofakkan. Kenapa? Karena dha di situ punya mahal. Mannya isim sifat mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada, za'nya isim mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin khobar. Maka dikatakan zaidun aw amrun zaid bagaimana lebih za. Itu sudah dipahami. Atau diketahui dari jawabannya tadi, seperti yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, ada dua kiro'ah. Yang pertama dengan nasab qulil afwa, berarti sebagai apa? Badal dari apa? Madza. Madzanya berarti disitu za'nya mulghah, bukan isim mausul. Maka isim sifat di situ mabni pada mahalnya nasab maful di muqaddam, maka dianya al-afwa badalnya. Hal al-afu berarti al-afu ini bagian dari za', za'nya isim mausul berarti. Sini pahami? Ya kalau enggak paham di ulang-ulang. Yang lain enggak ada? Yang mana? Kalau yang mana tuh isim-isim yang itu tadi. Misalkan mitla maza, mitla berarti mabni dia. Mitla itu mabni. Mabni ala al-fath fi mahalli rafin khabar gitu. Dan dia mudhaf. Apa? Mitla ya gue masalahnya bina di atas apa sukun ya. Kenapa fathah? Ya. Wallah alam. Ya. Gak dijelaskan oleh beliau. Atau mungkin nanti tempat lain ada. Ada bahasanya katanya. Binanya isim di atas apa? Masih ingat gak? Yang ringannya di atas apa? Insyaallah kalau kalian ingin tempatnya ada. Ya, kita ulang. Wa kulluha yalzamu ba'da usila ala dhamirin lakin mushamilah. Seluruhnya, seluruh isim-isim mausul yalzamu ba'dahu silah, melazimi setelahnya silah ala dhamirin la'iqin mustamilah, yang mana silah ini mencakup dhamir yang cocok, yang kembali kepada mausul. Kulwa mubtada, kemudian yalzamu sebagai khabar, jumlah fi'liyah khabar, ya ba'dahu dharaf dan dia mudhaf mudhaf ilai, silah itu maf'ulnya apa? Yalzam. Ya, kemudian ala dhamirin la'iqin ala dhamir jar majrur muta'alli mustamilah al-ati dengan mustamilah. Mustamilah itu arti mustamilatan, sifat dari silah. Silah mustamilatan. Semua dhamir yang telah disebutkan itu menetapi setelahnya silah yang mencakup dhamir yang la'iq, yang pas, yang kembali kepada mausul atau singkatnya a'id, butuh kepada a'id. Ya. A'idnya ada kalanya ataupun ini meskipun ada di hadis nanti insyaallah kita sudah juga. Jadi paham ini ya maknanya. Di sini ada catatan kaki nomor 2 nantilah. Al-mausulat kulluha harfiyatan kanat aw ismiyatan yalzamu an yaqa'a ba'da silatun tubayyin ma'naha. Sini si mausul seluruhnya apakah harfiyah ataupun ismiyah, yalzam an yaqa' ba'daha silatun, harus setelahnya ada silah yang fungsi dari silah ini tubayyin ma'naha, menjelaskan makna mausulat itu, menjelaskan makna mausulat itu. Di sini ada syarat mengaki qala al murad fa in qulta muqtada qawlihi yalzamu anha la tuhdhaf wa hadwa jaiz idalla 'alayha dalil aw qusida al ibham wa lam yakun silah al ka qawli sya'ir nahnu al ula fajma' jumu'aka thumma wajihum ilayna. Kata al-Muradi mengomentari ucapan ini, jika engkau berkata muqtada qawlihi, konsekuensi dari ucapan beliau yalzam anha la yuhdath. Di sini disebutkan wa kulluha yalzamu ba'dahu silah, semua isim-isim mausul melazimi setelahnya silah. Ini konsekuensi dari ucapan ini adalah yalzam anha la tuhdath. Ini kelazimannya yang namanya a'id itu enggak boleh dibuang. Padahal hadzu jaiz, padahal membuangnya boleh. Kapan? Idza dalla 'alaiha dalil, ketika ada dalil yang menunjukkannya. Aku sudah alibham atau dikehendaki ibham. Fa ghasyahum minal yammi ma ghasyahum dibham. Enggak ada aidnya itu. Dibham. Wa hadzu jaiz. Dan membuangnya adalah boleh idza dalla 'alaihi dalil, ketika ada dalil yang menunjukkannya atau dikehendaki ibham. Walam yakun, dan itu bukan silahnya al. Kalau silahnya al enggak butuh kepada a'id. Ka qauli syair, seperti ucapan penyair ya, contoh dibuangnya apa? Silah. Ataupun apa? Iya, dibuangnya silah ya. Nahnu, saya ulangi, kata Al-Murdi, jika engkau berkata konsekuensinya adalah melazimi bahwasanya yang namanya silah, jumlah silah tidak boleh dibuang, padahal boleh membuang silah itu boleh apabila ditunjukkan oleh dalil atau dikendaki ibham. Dan bukan silah bagi al, kalau silah bagi al enggak harus disebutkan gitu. Kaqali syair, contohnya nahnul ula, kami adalah orang-orang yang dibuang itu. Fajma' orang-orang yang titik situ. Fajma' silakan kalian kumpulkan jumu'aka, kumpulan kalian, kelompok kalian, pasukan kalian, tsumma wajihum ilaina, kemudian arahkanlah kepada kami. Maknanya nahnu al-ula 'urifu bisyaja'ah. Silanya dibuang. Kami adalah orang-orang yang dikenal keberaniannya. Nahnu al-ula dibuang. Ya. Karena sudah ma'ruf orang ini dikenal keberaniannya. Ada dalil. Di sini khariji berarti dah dalilnya khorijiyah. Nah itu. Kemudian wa yushtaratu fi silatil mausul al ismi an tashmila ala dhamir laiqin bil mausul, dipersyaratkan pada silah mausul ismi saja, tidak pada mausul harfi, agar ya, silahnya, jumlah silah ini mencakupi dhamir yang cocok kembali kepada mausul, yang cocok dengan mausul, yang disebut dengan apa, aid. Ya, lihat di catatan kalian nomor 3. Waqad tashmil badalan min ad-dhamir 'ala ismin dhahir, terkadang tidak disebutkan dhamirnya, aidnya, tapi diganti disebutkan badalnya, badal dari dhamir. Waqad tashmil badalan min ad-dhamir, kadang mencakup ganti dari dhamir, ya, 'ala ismin dhahir. Waqad tashmil badalan min ad-dhamir 'ala ismin dhahir, terkadang mencakupi badal dari dhamir 'ala ismin dhahir, ya, untuk isim zahir. Contohnya su'adul ladzi abnaka habba su'adi, ya. Contoh yang lebih jelas lagi yang kedua itu, wa antal ladzi fi rahmati lay atma. Aslinya apa, fihi itu atau fiha, wa antal ladzi fiha, cuma disebutkan langsung ini apa, isim zahirnya, wa antal ladzi fiha, diganti dengan isim zahir, fi rahmati lay atma, diganti dengan isim zahir. Kalau yang pertama tadi su'adul ladzi abnaka hubba su'ad, hubba itu dengan isim zahir aidnya. Boleh juga aid itu dibuang. Ya, ketika ada dalil yang menunjukkan aid yang dibuang itu. Ada kalanya dalilnya itu lafzi. Apa itu dalil lafzi yang membolehkan dibuangnya aid? Seperti ada satu silah yang menunjukkan silah yang lain yang dibuang. Kaanya dulu lah di silah al-mausul ala silah ukhra. Ketika ada silah yang menunjukkan silah yang lain yang dibuang. Contoh a'til ladzi wallati wasalatka. A'til ladzi wallati wasalatka. Di sini yang dibuang silahnya mana? Alladzi atalati. A'ti alladzi wallati wasalatka. Kasih orang yang tuh di sini enggak kasih silahnya. Yang keduanya dan wanita yang, laki-laki yang, kemudian dan wanita yang sampai kepadamu. Dibuang di sini. Silahnya alladzi. Boleh, kenapa? Karena ada dalil lafzi, yaitu disebutkannya silah yang kedua. Alladzi wasalatka. Silahnya alladzi wasalatka. Berarti di situ yang dibuang apa? Alladzi, alladzi wasalaka, ya kan? A'ti aslinya a'ti alladzi wasalaka wallati wasalatka. Berilah orang yang sampai kepadamu, orang laki-laki yang sampai kepadamu, atau seorang wanita yang sampai kepadamu. Ini boleh. Atau maknawi, ya, seperti yang baru kita baca itu, ucapan yang nahnul ula fajma' jumu'aka, dibuang silahnya. Karena memang secara makna sudah dikenal siapakah ini maksud dari nahnu itu. Mereka kaum yang pemberani. Dan tadi bolehnya digantikan aid yang berupa dhamir dengan dhamir itu sifatnya sama'i, sama'i. Hanya nukil saja seperti tadi, antal ladzi fi rahmatillahi atma. Aslinya fiha. Atau bukan fihi. Ya, fihi bukan fiha, fihi. Di sini rahmah melihat maknanya mufrad apa mudzakkar, lafaznya muannas. Yang masalah pernah ya, jawab cuma cek lagi situ barangkali lebih jelas penjelasannya. Sini kurang rinci penjelasannya. Kemudian in kana mufradan fa mufradun, apabila isim mausulnya mufrad maka aidnya mufrad, wa in kana mudzakkaran fa mudzakkar, apabila aidnya, apabila isim mausulnya mudzakkar aidnya mudzakkar, wa in kana ghairaha fa ghairuhuma, wa in kana ghairahuma fa ghairuhuma. Ya, apabila ternyata mausulnya bukan mufrad, bukan apa tadi, bukan mufrad dan mudzakkar, maka ya selain itu juga ya. In kana mufradan fa mufrad, kalau dia mufrad maka dia mufrad, in kana mudzakkar kalau dia mudzakkar maka mudzakkar, kalau bukan selain keduanya fa ghairuhuma, maka aidnya selain keduanya ya. Nahu ja'ani alladhi darabtuh, contoh ja'ani alladhi darabtuh, wa kadza al-musanna wal majmu', demikian pula musanna dan jamak, contoh ja'ani alladhani darabtuhuma, huma yang cocok dengan alladhani, walladhina walladhina darabtuhum hum, kembali ke alladhina. Wakadzalik al-mu'annas, demikian pula mu'annas, ja'at ja'atil lati darabtuha, ha kembali kepada allati, wallatani darabtuhuma wallati darabtuhunna. وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى او مجموعا او غيرهما وذلك نحو من وما اذا قصدت بهما غير المفرد المذكر. Kadang mausul lafadznya mufrad mudzakkar tapi maknanya musanna atau jamak atau selain keduanya. Wadzalika nahu, ya contohnya isim mausul man ma, ini lafadznya mufrad mudzakkar, terkadang dimaukan dengannya musanna majmu' dan cabang-cabang yang lain. Idza qasadta bihima ghairal mufrad al mudzakkar, jika engkau menghendaki dengan man dan ma selain mufrad mudzakkar, berarti lafadznya mufrad maknanya bukan. Fa yajuzu hina idzin, ketika itu yaitu ketika lafadznya mufrad kemudian yang dimaukan dari maknanya itu bukan mufrad, apakah muannas atau mudzakkar atau jamak, yajuzu hina idzin muru'atul lafzi wa muru'atu al ma'na, ketika itu boleh antum memperhatikan lafaznya atau memperhatikan maknanya. Yang paling banyak memperhatikan apanya? Lafaznya atau maknanya? Lafaznya yang paling banyak. Contoh dalam ayat wa minhum may yastami'u ilaika. Ini jamak. Man di sini jamak. Ya, karena lafaznya mufrad man, maka dipakai fi'il yang apa mufrad ataupun digunakan di situ silah yang mufrad. Wa minhum may yastami'u ilaika. Kelompok orang. Ya, kadang juga diperhatikan maknanya. Contoh wa minhum may yastami'una dalam ayat yang lain yastami'una. Tapi yang lebih banyak lafaznya mufrad, mufrad. Tapi boleh juga melihat maknanya, maknanya jamak, jamak, musanna, musanna. Fataqul a'jabani man qama. A'jabani man qama. Di sini jelas berarti ya qama dimaukan dengannya mufrad makna dan apa? Lafadznya. Wa man qamat. Ini memperhatikan apanya nih? Man qamat. Memperhatikan apanya? Lafadz atau maknanya dengan qamat? Maknanya, iya kan? Kalau lafadznya kan mudzakkar. Man qama ini juga memperhatikan apa? Maknanya qama. Maknanya dua orang. A'jabani man qama, dua orang yang telah berdiri, dua orang. Man qamata, man qamu, man qumna. Ala hasabi ma yu'na bihima, sesuai dengan yang dimaukan dari keduanya, ma dan man. Ya, sudah paham ya? Jadi kalau datang isim mausul yang lafadznya mufrad, yang isim mausulnya musyarak ya. Lafadznya mufrad mudzakkar, kemudian maknanya ya bukan mufrad mudzakkar, maka boleh dengan dua sisi. Yang pertama menjaga atau melihat lafadznya, yang kedua melihat maknanya, kecuali pada mausulnya al. Kalau pada mausulnya al itu harus melihat maknanya. Kalau yang dimaksud itu adalah seorang laki-laki, mufrad ja'ani ad-dharib. Kalau muannas ja'ani ja'atni ad-dharibatu. Kalau musanna ad-dhariban. Dan seterusnya. Jadi paham enggak? Kalau mausulnya, isi mausulnya al harus melihat maknanya, bukan melihat apa lafadznya. Kalau lafadznya mudzakkar al kan, mufrad mudzakkar. Jadi paham? Jadi kalau mausulnya ataupun silahnya adalah silah bagi al, maka harus menjaga maknanya. Kalau yang dimaksud dengan maknanya itu seorang wanita, ya dikatakan ja'atni ad-dharibatu. Maknanya kan allati tadribu. Kalau mutsanna ya ad-dharibani. Meskipun Abu Hayyan membolehkan ya untuk menjaga lafadznya, tapi ada syaratnya katanya. Abu Hayyan membolehkan untuk menjaga melihat maknanya, tapi dengan syarat kalau dia tidak jatuh sebagai khobar atau sebagai na'at boleh. Seperti ja'a ad-dharibu. Ja'a ad-dharibu boleh dimaukan dengan ad-dharib satu orang laki-laki atau wanita atau dua orang atau lebih. Tapi kalau datang sebagai khobar, sebagai na'at enggak boleh, kata Abu Hayyan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ya. Ya, untuk mengetahui membedakan ma apa? Nafiyah, berarti huruf itu kan, dengan ma ismiyah, isim mausul gitu. Ya, kalau isim mausul ada aidnya. Aidnya disebutkan. Biasanya aid itu bentuknya dhamir. Biasanya bentuknya dhamir. Datang juga aid tapi bentuknya bukan dhamir ada. Ya, itu sama aid sifatnya. Seperti ucapannya Ali, Ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Itu aidnya bukan dhamir ghaib. Sammatni ya itu dhamir apa? Mutakallim ya. Ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Yang lain tidak ada? Masih ada yang rada kurang jelas? Jangan ya, jadi kullu hayalzamu ba'da usila ala dhamirin lakin mustamilan. Semua isim-isim mausul, isim-isim mausul ya, bukan mausul harfi keluar. Semua isim-isim mausul menetapi yang namanya silah. Silah pada umumnya disebutkan. Terkadang tidak disebutkan ketika ada dalil lafzi ataupun maknawi. Dari lafzi tadi, ketika ada silah yang lain, ya, ada silah yang lain yang disebutkan, yang itu menunjukkan silah yang dibuang. Jadi tadi, a'ti alladhi wallati wasolatka. Atau yang kedua, boleh dibuang silahnya ketika ada dalil yang sifatnya maknawi, seperti ucapan penyair tadi, nahnu lula fajma' jumu'aka thumma wajihum ilayna. Yang mana silah ini mencakup, ya, dhamir yang cocok. Itu pada umumnya apa? Dhamir. Terkadang diganti dhamirnya dengan isim dhahir. Dhamir yang cocok. Terkadang digantikan dhamir dengan isim dhahir tapi sifatnya apa? Samai, samai. Dan ada yang dikecualikan itu pada isim mausul yang musyarak, di mana di situ aidnya yaitu khususnya isim mausul musyarak yang maknanya isim mausul musyarak yang di situ lafadznya mufrad dan muzakkar, kemudian makna ini maukan ternyata musanna ataupun jamak, maka boleh dengan dua sisi. Yang pertama menjaga lafadznya, memperhatikan lafadznya. Yang kedua maknanya. Yang ketika terjadi kesamaran, ya itu maknanya saja, ambil maknanya. Ketika dikhawatirkan terjadi kesamaran, ketika antum perhatikan apa lafadznya disangka mufrad mudzakkar, padahal yang dimaukan itu bukan itu, ya antum kendaki maknanya saja. Maka disesuaikan dhamir dengan makna yang dimaksud dari isim mausul musyarak itu seperti ma dan ma. Itu biasanya yang musyarak itu isim-isim syarat dan isim istifham. Itu isim istifham seperti ma dan Ya, cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bihamdika. Shallallahu alaihi wa sallam.